قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Katakanlah, Maha benar Allah, maka ikutilah agamanya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sungguh dia bukan dari golongan orang-orang yang musyrik. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bibakkata mubaraka lalladhi bibakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama dibuat dialah Baitullah, lalladhi bibakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Baitullah itulah petunjuk buat alam semesta ini. Mansur meneteskan air mata ketemu ayat ini. Seperti apa Baitullah itu ya Rab? Seperti apa Mekah itu ya Allah? Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Di dalamnya ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada jejak-jejak Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam yang disebut dengan maqam Ibrahim. Mansur tidak mengerti tamu yang datang di pagi hari itu adalah malaikat Allah yang membawa berita tentang ayat ini. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bibakkata mubaraka lalladhi bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Siapa yang masuk Makkah, siapa yang masuk ke Baitullah, karena amina, maka dia bakal tenang, tentram, ajak hidupnya. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hak buat Allah atas semua manusia, kewajiban manusia atas Allah, hajjul baiti, pergi ke Baitullah-Nya. Ilaihi sabila, man istata'a ilaihi sabila, siapa yang sanggup berjalan ke sana wajib hukumnya. Mansur menangis. Ayat ini kok kayak manggil-manggil ya. Dan dia baca tuh kan artinya. Ayat ini kayak manggil-manggil ya. Ya Allah, makasih 60 hari sudah. 10 juta utang sudah lewat. Kontrakan sudah ada jaminan terbayar. Jodoh memang belum datang. Rumah memang belum punya. Tapi rekening pun bertambah. Ya Rob, apakah saya akan bisa berangkat haji ke Baitullah-Mu? Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wallahu syahidun ala ma ta'malun. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwajan wa antum syuhada' وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Shadaqallahul azim. Selesai khataman Quran harian, terjemahnya juga dibaca, dia bergegas menemui orang yang memberi salam. Waalaikumsalam, maaf mas, lama nunggu. Enggak apa-apa, kamu dipanggil sama simbah. Panggil sama simbah. Iya. Apa ya? Mbah. Enggak, mbah panjang umur. Pengen ketemu aja. Ya sudah, sebentar. Salin, naik motor lah berdua. Beda. Apa yang beda? Bukan motor nitamu, tapi motor dia. Lihat catatan 3 bulan yang lalu. Mansur, 10 juta. Utangnya, penyakitan. Uang cuma 200 ribu di rekening. Belum punya rumah. Kuliah belum lulus. Tidak punya jodoh. Gak ada yang mau sama dia. Gak ada yang suka sama dia. Tapi hari itu dia boncengin orang dengan motornya sendiri. Allah kirim, antallah. Dan perjalanan baru 3 juz lebih 1 halaman. Baru masuk juz 4 loh. Di depan simbah, cium tangan, sungkem, ternyata sudah kumpul paman kanan kiri, bibi kanan kiri, dan ada orang tua pula di situ. Sur, yang lain ini pada kerja. Kamu doang yang tidak kerja. Mesem si Mansur. Rupanya sampai saat itu dia masih disebut tidak kerja, padahal dia sudah menjadi bandar epet. Oh, cara Allah, Pak. Cara Allah. Enggak belajar, enggak punya kenalan, enggak punya koneksi, tak punya modal. Cara Allah. Ente tahu hotel, bangun hotel biasa. Ente dokter, bikin rumah sakit biasa. Ente mekanik, bangun bengkel biasa. Ente bekas pegawai superstore, manajer superstore, lalu buka supermarket biasa. Yang tidak biasa, Mansur Pak, ngopenin Quran tok, tapi Allah hadiahkan terus. Iya, saya memang tidak punya kerjaan, alhamdulillah, doanya saja. Nah ini Sur, mbahmu nih mau pergi umroh. Kami keluarga sepakat, bagaimana kalau kamu yang nemenin saja? Allah, barusan tadi dibaca ayatnya. Saya ketika memandang pertama kali Sulam, tukang bubur naik haji. Saksinya istri saya, kami berdua pegangan tangan, Bu. Amin, nangis. Apalagi ketika saya baca tuh Quran. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Di situ ditulis Ustaz Haji Yusuf Mansur. Demi Allah saya nangis saat itu. Tapi apa saya katakan kepada Allah? Berlakukan ayat itu untuk saya dan istri saya, ya Allah. Happening. Terjadi. Mansur, unbelievable. Tadi pagi baca tuh ayat. Walillahi ala nasi hajjul baiti. Man istata'a ilaihi sabila. Tapi ternyata kemudian ayat itu menjelma. Setiap ayat itu punya malaikat-malaikat penjaga. Dan malaikat-malaikat penjaga itu yang akan mengiringi kita semua. Subhanallah. Bahkan hattal kubur. Sampai kubur kita nanti. Iqra'ul Qur'ana. Fa'innau ya'ti yawmal kiamati syafi'an li ashabih. Bacalah Quran. Sesungguhnya Quran akan menjadi syafaat buat mereka yang menjadi temannya Quran. Apa sih temannya Quran? Dengan saudara membaca Quran setiap hari, saudara sudah menjadi temannya Quran. Tidak meninggalkan Quran. Catatan demi catatan berubah. Udah di ujung surah Ali Imran nih. Sudah di ujung surah Ali Imran. Kira-kira kalau juz 4 adalah hari ke-80 selesai, ini hari ke-79. Ba'da subuh, sebelum subuh, ayat ke-79, habis subuh, lembar ke-79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinannahu lin-nasi wa la taktumuna fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi tsamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Terus berangkat sampai ayat-ayat berisi tentang doa. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Dia baca artinya, ya Allah, kalau ada siang ada malam, ada laki ada perempuan, kenapa buat saya belum ada, ya Rabb? Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana, tangannya. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad. Semua sudah dia dapatkan. Umroh sudah, rumah pun sudah, utang selesai, motor sudah punya, kios kecil di rumahnya pun sudah ada. Yang belum ada jodohnya. Dibandingkan dengan lembar-lembar sebelumnya di hari pertama, Rabbana innaka la tukhliful mi'ad. Ya Rabb, engkau tidak pernah menyalahi janji. Hari itu dia punya schedule ketemu dengan jemaah umrohnya. Hari itu dia punya schedule ketemu dengan kelompok umrohnya. Ketika pergi tidak ada tanda-tanda bakal berjodoh, tapi di reuni itu ada tanda-tanda jodohnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ali Imran selesai juga dia berkeluarga. Ali Imran itu keluarganya Imran, dia menjadi Ali Mansur, keluarganya Mansur. Hari ke-80 sempurna perjodohannya. Fastajaba lahum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa, dari laki-laki dan perempuan. Ba'dukum min ba'd. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha nuzulan min 'indillah wa ma 'inda rabbim khairul lil abrar. Khatamkan Al-Qur'an harian, berikut terjemahnya. Saudara akan menikmati perubahan itu. Silakan daftarkan diri saudara. Login sebagai santri resmi. Registrasi. Bayar sebagai sedekah saudara. Kemana Ustadz? Ke www.santritahfiz.com. Santritahfiz.com. DZ. Tahfiznya DZ. Santritahfiz.com. Di sana ada ngapal Quran satu hari satu ayat. Dan ada khataman Quran harian yang langsung saya pimpin setiap harinya. Ustadz, saya ibu-ibu, saya kakek-kakek, gak ngerti baca Quran. Doain supaya CD bimbingannya bisa segera ada di warung-warung terdekat di kota Anda, termasuk di Malang, Batu, dan sekitarnya. Insya Allah. Ini bukan sekedar khataman biasa, tapi ini khataman yang bakal mengubah saudara-saudara semua. Mulailah, dan saudara akan kaget dengan perubahan saudara-saudara semua. Untuk menikmati impian-impian saya, atas izin Allah, saya merasa ini bukan impian saya doang, Mas, Pak, Bu, tapi ini impian semua. Karena saudara yang mendoakan saya tanggal 23 Mei tahun 2012 kalau tidak salah. Saya mengajarkan kepada saudara semua, dream, pray, and action. Dream, pray, action. Dream, pray, action. Coba kepalkan tangan saudara semua. Dream, pray, action. Mimpi, doa, dan bergeraklah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya panggil arsitek, tolong gambarin hotel. Di mana Ustaz? Enggak tahu. Gambarin dulu. Karena saya pengen lihat seperti apa hotel saya nanti. Arsiteknya sahabat saya, dia mengerti betul impian saya. Saya gambarin Ustaz, yakin pasti jadi. Ternyata enggak jadi-jadi. Tapi kaget sekali saya. Ketika habis lebaran, haji, saya silaturahim ke rumah saudara saya. Di sana kemudian saya berkenalan ulang dengan saudara saya sendiri. Apa dia bilang? Ustaz, saya punya hotel dekat bandara. Terjadilah kemudian malam itu transaksi. Ternyata Allah mempermudah pekerjaan saya. Allah tidak mau saya repot-repot, Pak, berdebu tangan ini. Allah tidak mau repot-repot saya berada di depan wali kota mengurus izinnya. Allah tidak mau saya berhadapan dengan warga juga mengurus izinnya. Nah, Allah pengen, Allah yang selesaikan. Yusuf Mansur yang kemudian menikmati. Begitu saya datang, dak, dak, dak, dak, dak. Subhanallah, hotelnya sudah jadi. Impian inilah yang saya share kepada teman-teman semua. Hotel ini saya jual, saya bandrol dengan harga 150 miliar. 150 miliar itu saya bagi menjadi 15 lembar patungan usaha. Satu lembarnya 10 juta rupiah. Hotel ini insya Allah, apartemen ini insya Allah dijadikan hotel dan apartemen untuk haji dan umrah. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan membuat ini hotel menjadi berkah seberkah-berkahnya. Salam hormat saya buat keluarga besar saudara-saudara semua. Masalamah, mulai perjalanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.